Mitra Bisnis, Tempo menulis, KPK menetapkan pengusaha Harta Timur Daya sebagai tersangka pemberi suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, terkait pengurusan izin hak guna usaha perkebunan miliknya. Pihak Hartati mengaku diperas oleh Bupati Buol. Kejadian seperti ini menjadi dilematis bagi pengusaha yang jika tidak melayani pemerasan, usaha bisa tidak jalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono. Pak Joko, apa komentar Anda soal ini? Nah, jadi kan sebenarnya fenomena itu sih kita akui ada. Ya, artinya kan dibilang, jadi kita ini pengusaha ini kan selalu dalam posisi yang sulit, ya kan. Bahwa kalau kita ada aspirasi dari pemerintah itu kan abu-abu. Jadi memang kita alami lah bahwa kita itu pengusaha sih menghadapi masalah-masalah seperti itu di lapangan. Di satu pihak karena namanya usaha kan ya pengen jalan, pengen lancar kan gitu kan. Di pihak lain kemudian keinginan kita untuk lancar dan berkembang itu kemudian sering dimanfaatkan oleh para birokrasi ya untuk kepentingan tertentu. Nah itu yang kita terus terang di posisi yang sulit gitu kan. Kalau kita tidak melakukan itu, bisnis kita tidak jalan, ya, operasional kita terganggu. Tapi kalau itu kemudian dipenuhin, kemudian kan yang terjadi kan adalah moral hazard sebenarnya. Jadi intinya bahwa fenomena seperti itu kita hadapi di lapangan. Dan terus terang pengusaha mengalami hal yang sangat sulit, pilihan yang sangat sulit di dalam kondisi seperti itu. Karena bagi sektor usaha inginnya berjalan lancar. Tapi di pihak lain kemudian kan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya kita juga tidak tahu. Dengan demikian ya kita di pilihan yang sulit itulah makanya sering ada kejadian-kejadian seperti itu. Sebenarnya sih gini, sebenarnya dalam hal tertentu. Jadi kita akhirnya kan kita mesti harus, setiap orang mesti membuat justifikasi bahwa mana yang sebenarnya bisa ditolerir, mana yang nggak bisa ditolerir. Jadi kita mesti tahu sesuai dengan situasi kondisi bahwa karena ini kepentingan bisnis, repot kalau kita tidak mengakomodir 100% juga tidak mungkin gitu kan. Kan kita mesti harus bisa membuat prioritas bahwa mana yang tolerable, mana yang nggak tolerable. Sesuatu yang tidak tolerable itu ya mesti kita tolak, harus kita berani tolak gitu kan. Ada konsekuensi, ada. Konsekuensinya pasti kemudian kita nanti ada sedikit hard feeling dengan ini ya pasti ada lah. Tapi at least untuk meminimize kasus seperti itu kita harus masing-masing harus membuat memilah-milah mana yang tolerable, mana yang tidak tolerable gitu. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab hal-hal seperti ini bisa terjadi? Lalu, kalau dari sisi pengusaha, solusi seperti apa yang diharapkan agar kasus-kasus serupa tidak terulang? Saya pikir kan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa ini semua berdampak pada iklim investasi. Jadi iklim investasi ini khususnya, Anda nanti mesti khususnya ada di sektor perkebunan ini banyak masih kita hadapi ada uncertainty, ketidakpastian. Nah, jadi ini menurut saya sih mesti harus dituntaskan gitu ya, dalam artian bahwa pemerintah pusat juga harus turun tangan ini. Karena kan ini sebagai dampak dari otonomi daerah itu. Nah, jadi mestinya ada suatu mekanisme mekanisme kontrol maksud saya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga hal-hal yang kontraproduktif itu bisa diminimais. Contoh misalnya kan kabupaten atau provinsi berlomba-lomba membuat perda. Perda yang sebagian besar atau beberapa di antaranya notabene tidak lebih dari retribusi untuk mendapatkan uang ya dari sektor usaha. Itu ada. Nah, hal seperti ini menurut saya kan kontraproduktif gitu. Jadi sekian banyak retribusi yang ujung-ujungnya adalah ingin mendapatkan uang atau pendapatan daerah yang berasal dari sektor usaha. Yang ini di beberapa tempat juga sudah dibatalkan oleh pemerintah Menteri Dalam Negeri. Tapi kan ternyata itu tidak applicable. Artinya bahwa walaupun sudah dibatalkan tetap aja kemudian pemerintah memaksakan itu untuk diminta kepada. Nah ini diperlukan menurut saya adalah pemerintah pusat yang lebih kuat gitu ya, lebih kuat melakukan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Menurut saya sih begitu. Demikian Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono. Saya Wendy Lim.